tempat syaitan. Keluar dari mazhab Allah, otomatis dia mengikuti langkah syaitan. Otomatis, pasti. Karena kebenaran, al-haq tidak bercabang. Tidak berbeda. Tidak dua, tidak tiga, tidak empat, tapi hanya satu. Maka jika seseorang menyimpang dari mazhab yang haq, maka pasti dia masuk ke dalam khutuwat syaitan. Langkah syaitan. Orang yang bernasib seperti itu, yang keadaannya seperti itu, laisat ala syait. Tidak ada apa-apa. Tidak berada pada satu kebenaran. Tidak ada apa-apa. Ya. Laisat ala syait. Liannaha tataraja fi mahalu sholat. Karena berarti mereka telah jatuh ke dalam kesesatan. Isyad hadha makna Allah Ta'ala. Syahid dari makna ini adalah firman Allah Ta'ala, kul ya ahlal kitab. Katakan perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Katakan Nabi Muhammad disuruh mengatakan, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab Yahudi dan Nasrani, lastum ala syait, kalian tidak akan berada pada suatu. Maksudnya kalian tidak ada apa-apanya. Kalian tidak berada dalam satu kebenaran. Hatta tuqimut taurat wal injil. Sampai kalian menegakkan, meyakini, mengamalkan Taurat dan Injil. Alkitab Yahudi dan Nasrani menyimpang dari Taurat dan Injil, bahkan merubah Taurat dan Injil sendiri. Hari itu yang kalimat mawati ini, mereka merubah-rubah kalimat di dalam Injil, di dalam Taurat. Dan itu sudah terjadi sebelum Nabi lahir. Maka orang yang mengatakan bahwa ahli kitab di zaman Nabi berbeda dengan ahli kitab sekarang, ini ucapan yang kafir. Ahli kitab di zaman Nabi dengan ahli kitab hari ini sama. Sama-sama sesat, sama-sama kafir, sama-sama boleh kita nikahi wanitanya, sama-sama boleh kita makan sembelihannya. Sama, tidak ada bedanya. Wa ma unzila ilaikum min rabbikum, dan mengamalkan, menegakkan apa yang telah Allah turunkan kepada kalian. Ya, ajaran yang berupa wahyu. Al-Ma'idah 8 ya. Yang kedua, al-jahiliyuna harrabu dina Ibrahim wa Ismail. Orang-orang jahiliyah itu merubah agamanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sudah dirubah. Yang tinggal hanya tawaf, sa'i, menyebut nama Allah, menyembah Allah dengan cara yang tidak benar. Yang tinggal itu. Tauhidnya sudah keliru. Keyakinannya sudah berubah. Bahkan tawaf mereka, sa'i mereka sambil telanjang. Dirubah ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Walakin bagia nafarun kanu ya'takiduna dalala qawmihim. Akan tetapi masih tersisa sekelompok orang, segelintir orang yang masih berpegang kepada tauhid, akidah setidaknya. Adapun syariat persis seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tentu sudah tidak ada lagi. Tidak mungkin. Ya. Yes. Segelintir orang yang akidahnya, tauhidnya mengikuti Nabi Ibrahim dan Ismail. Wattaba'u baqaya dina Ibrahim wa Ismail wa hum al-unaba. Dan mereka disebut sebagai al-unaba al-kanif, jamak dari kanif, mengikuti sisa-sisa agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ada segelintir orang. Ya, seperti Qais bin Sa'idah Al-Iyadi, ya, Zaid bin Amr, dia merupakan ayahnya Sa'id bin Zaid. Antum tahu Sa'id bin Zaid? Sa'id bin Zaid siapa? Iya, salah seorang dari 10 sahabat yang diberi kabar gembira pasti akan masuk surga. Sa'id bin Zaid, ini bapaknya. Zaid bin Amr bin Ubay. Tidak banyak ulama, apakah beliau bertemu dengan Rasulullah? Ya, beliau hanya mengirimkan salam kepada Rasulullah sallallahu. Zaid bin Amr bin Ubay pernah berkata di hadapan kelompok kafir Quraisy bahwa kalian tidak mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Dari sini kita tahu bahwa sebelum Nabi Muhammad lahir itu mereka mengagungkan Nabi Ibrahim. Mereka mengaku mengikuti Nabi Ismail. Mereka mengaku sedang menyembah Allah. Mereka tawaf, mereka sa'i. Maka jika ada orang mengatakan bahwa masa itu masa fatrah, maka ini keliru. Masa itu bukan masa fatrah. Masa itu masa dakwah. Ada dakwah. Maka ini menjawab sekelompok orang yang tidak terima dengan sabda Nabi yang mengatakan bahwa bapakku, ibuku di neraka. Terutama mereka-mereka Sufia dari kalangan Syiah Rafidah menolak sabda Nabi. Bagaimana bapak ibu Nabi Muhammad masuk neraka? Padahal belum ada Islam, belum ada dakwah, tidak menentang Nabi Muhammad SAW, tidak seperti Abu Jahal, tidak seperti Abu Lahab. Ya? Nah, jawabnya ini. Kenapa bapak ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk neraka? Karena tidak mengikuti syariat Nabi Ibrahim, tidak mengikuti syariat Nabi Ismail, menyimpang dari syariat Islam. Syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan seluruh para nabi dan seluruh. Ya. Masih dengan dalil-dalil lain, misalnya Nabi Muhammad SAW melewati kuburan lama, kuburan jahiliyah. Berarti kuburan yang sudah ada sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Mungkin beliau masih kecil atau mungkin beliau sudah lahir. Belum lahir. Kuburan itu sudah ada. Dan Nabi mengatakan mayat yang ada di kubur ini sudah disiksa. Mustahil disiksa kalau masih dalam masa fatrah. Nabi mengatakan sudah disiksa berarti sudah ada dakwah dan mereka menolak dakwah yang hak. Akan tetapi sekali lagi masih tersisa segelintir orang yang berada dalam manhaj yang hak, di antaranya Zaid bin Amr bin Ubay yang tidak mau makan pembelian orang-orang musyrik. Ya, yang mengirimkan salam kepada Nabi Muhammad SAW, di antaranya juga selain beliau adalah Rafa bin Umar dan lain-lain. Selanjutnya, إذا خشي الدعاة الفتنة من قبل حزب الشيطان جند الطاغوت jika seorang dai, seorang ulama takut fitnah yang datang dari hizb syaitan, kelompok syaitan. Hizb syaitan berarti semua orang yang berkumpul untuk memerangi agama Allah, menghalangi dakwah Islam, disebut dengan hizb syaitan. Wa junji taghut, tentara taghut. Wakanu ala rafid, sementara para dai merasa dalam keadaan lemah, tidak berdaya, miskin. Jazalahum ayyusirru bidakwatihim, maka dibolehkan bagi mereka, dibolehkan bagi para dai untuk sembunyi-sembunyi di dalam berdakwah. Lihat Nabi Muhammad SAW 3 tahun pertama sembunyi dalam berdakwah. Bolehkah kita ikuti cara-cara Nabi ini? Tidak boleh. Kecuali nyawa kita terancam. Hari ini tidak terancam. Ya, siapa yang dakwah terang-terangan hari ini, yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, tidak terancam nyawa. Tidak terancam nyawa. Ya, maka tidak seperti syubhat yang ada di kalangan orang-orang NII. Negara Islam Indonesia yang menyatakan bahwa sekarang masih periode Mekah, maka dakwah harus sembunyi-sembunyi dan seterusnya, ini keliru, ini batil. Ya, tidak perlu sembunyi-sembunyi. Nyawa kita tidak terancam. nyawa para dai hari ini tidak sama. Ya, resikonya apa? Paling dicemas, paling nggak diundang lagi, paling nggak dipakai lagi. Tidak ada resiko nyawa. Sholat tidak. Tidak tepat kalau dakwah sembunyi-sembunyi cara Nabi kita ikuti seolah kita seperti Nabi, seolah kita menunggu waktu kapan dakwah mulai terang-terang. Wahyu tidak bisa. Kecuali satu keadaan di satu zaman di satu tempat di mana ketika kita mengajak kepada tauhid pasti dibunuh, ini lain cara. Itu tidak ada di zaman sekarang ini, terutama di negeri kita ini, tidak ada. Walidzalika arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara Ibn Abbas radhiyallahu anhu an ya'uda ila ahlihi bi islamihi liyuqima fihim khasyatan in adza quraish. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada Amr bin Abasa, memerintahkan kepada Amr bin Abasa untuk kembali kepada keluarganya, membawa keislamannya karena takut siksaan orang-orang Quraisy. Karena yang paling keras permusuhannya kepada dakwah Islam hari itu adalah Quraisy. Dan setelah itu habis orang Quraisy yang kafir, habis orang Quraisy yang memusuhi Islam, maka jadilah orang-orang Quraisy tokoh-tokoh kebaikan, tokoh-tokoh kebenaran, dan berhak menjadi khalifah. Sementara yang di luar Quraisy tidak berhak menjadi khalifah. Tidak boleh menjadi khalifah dan tidak mungkin. Bukan tidak boleh lagi, tidak mungkin. Tidak mungkin menjadi khalifah kecuali Quraisy. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semua Quraisy. Ya, dan nanti Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah adalah Quraisy, keturunan Ahmad, keturunan Hasan, bukan Hussein, tapi Hasan. Ya, namanya Muhammad bin Abdullah bergelar Imam Mahdi. Maka Nabi bersabda, hari itu orang Quraisy mengambil kembali haknya. Setelah haknya tidak terpenuhi, hari itu terpenuhi, orang Quraisy menjadi khalifah. Selanjutnya, bayan lisyiddati allati marra biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qaumihi liyasudduhu an dinillah. Keterangan tentang bagaimana kedahsyatan yang menimpa Rasulullah SAW dari kaumnya. Kaumnya menghalangi beliau dari jalan Allah. Ini bukan hal yang sepele. Saksian, makian, hinaan, siksaan, bahkan pembunuhan. Orang-orang yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadapun Nabi Muhammad Alaihi Wasallam selamat karena dilindungi oleh Ali atau oleh Abu Thalib, ya, oleh pamannya Abu Thalib. Hadapun Qatadah bin Auf, Bilal bin Rabah, Amr bin Yasir, budak-budak ini, Umayyah, ya, tidak ada yang melindungi, maka mereka disiksa. Disiksa di hadapan Nabi dan Nabi tidak bisa berbuat apa-apa, Nabi diam. Ini pelajaran bahwa Nabi tidak memaksakan diri. Ketika beliau merasa belum mampu, maka beliau diam. Begitu juga Ibnu Mas'ud diam ketika menyaksikan Rasulullah SAW sedang sujud, lalu punggungnya ditimpa dengan isi perut unta. Ini perbuatan yang sangat biadab. Dan Ibnu Mas'ud melihat dan Ibnu Mas'ud tidak bisa, tidak sanggup, tidak mampu berbuat apa. Dan Nabi tahu dan Nabi tidak memarahi Ibnu Mas'ud. Karena apa? Karena la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Kemudian istihbab su'ali ahli al-'ilmi an ahkam al-jin. Disuka disukai, disunahkan bertanya kepada ahli ilmu tentang hukum-hukum agama. Maka disukai bertanya, tidak disukai nyari-nyari sendiri. Itu tidak disukai. Bahkan diharapkan kalau menyangkut fatwa, ijtihad, tidak boleh. Kita bukan ulama, kita ingin tahu bagaimana hukum asuransi misalnya. Kita enggak tanya kepada ulama, enggak tanya kepada orang yang kita percaya, tapi kita cari-cari sendiri di Al-Qur'an, cari-cari sendiri di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, maka kita telah melanggar ayat Allah, bermaksiat kepada Allah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kalian merasa tidak tahu, tanyakan kepada ahlinya. Tidak dikatakan carilah dalilnya. Tidak ada. Karena tidak sembarang orang bisa mencari dalil. Tidak sembarang orang. Ya, ilmu ini jadi main-mainan kalau begitu caranya. Antum yang ada di sini semua nyari dalil semua. Ya, nyari sendiri-sendiri. Ya, yang sana al-Qur'an di An-Nisa', yang sana cari di Al-Maidah, cari di Sahih Bukhari. Nanti hancur agama ini. Jadi permainan. Ya, adapun kita membaca Sahih Bukhari, membaca Sahih Muslim dalam rangka mencari ilmu, bukan dalam rangka mencari jawaban atas satu masalah. Jawaban satu masalah kita tanyakan pada ahlinya. Ya, agar apa? Agar ilmu itu tidak menjadi permainan. Ilmu ini sangat besar, maka tidak boleh dipermainkan dan bukan wilayah kita untuk beristihad. Maka sahabat ini pernah marah ketika ditanya oleh seseorang dan dia bukan tulab, dia bukan pelajar, orang awam, nanya kepada sahabat ini, mana dalil? Mana dalil? Sahabat ini marah. Ya, bukan hakmu menanyakan dalil. Kenapa? Dia orang awam. Orang awam ketika bertanya kepada seorang ulama, dijawab oleh ulama, jangan. Selesai. Ya, kecuali dia pelajar. Kecuali dia atau sesama ulama, ya. Mana dalil, mana hujah, dijawab seperti ini, dijawab seperti ini. Ya, seperti itu keadaan, itulah para ini. Ya, ketinggian ilmu, ketinggian hujah. Tidak boleh kita permainkan agama ini dengan kita mensejajarkan diri kita dengan ulama yang lain. Biasanya orang yang tidak ngaji, yang tidak bermulazama seperti ini. Baca-baca sendiri di rumah, itu pun modal terjemahan, terjemahan lepak. Ya, terjemahan lepak dia baca sana kemari. Lalu dikafir-kafirkan penguasa. Semoga Allah. Dia kafirkan penguasa, dia kafirkan penguasa Indonesia ini. Sementara dia pakai terjemahan itu dari depak, depak milik pemerintah Indonesia. Dia kafirkan pemerintah Indonesia. Subhanallah. Ya, bodoh sekali, jahil sekali. Antum tahu orang-orang ini, mereka berdakwah. Barangkali antum banyak yang punya pengalaman seperti ini. Ya, bermodalkan apa mereka berdakwah? Bermodalkan Al-Quran terjemah depak. Ya. Nah, dengan modal itu serasian ayat-ayat. Dikafirkanlah Soeharto, dikafirkanlah Amin Rais, dikafirkanlah Soekarno, dikafirkanlah negeri Indonesia ini. Dengan memodalkan Al-Quran terjemah depak-depak milik pemerintah Indonesia. Ya, inilah mereka. Sangat jauh dari kaidah ilmu. Bodoh sekali. Jauh dari sifat ilmiah. Ya. Maka tundukkan diri kita, ya. Jangan menjajarkan kita dengan para ulama, ya. Belajar saja cara ilmu, baca sebanyak-banyaknya. Jangan menyimpulkan, biarkan para ulama yang menyimpulkan. Jadi. Kemudian bayan ma yursilullahu bihi rusulah وهو تأييد توحيد الملة بأن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. Keterangan bahwa Allah mengutus para rasul ini dengan satu ajaran yaitu tauhid al-millah. Tauhid menyatukan al-millah agama. agar Allah disembah satu-satunya. Allah tidak disekutukan dengan satu apapun. Taubat-taubat dihancurkan, kalimat disatukan, ya, yaitu silaturahim ini penyatuan kalimat. Ya, walakin yakunu tauhidul kalimat illa bi tauhidil millah. Akan tetapi tauhidul kalimat tidak akan tegak kecuali dengan tauhidul millah. Persamaan kalimat tidak akan tegak kecuali dengan persamaan agama. Hari ini dibaca. Hari ini dibaca. Ah, enggak apa-apa. Kita beda agama enggak apa-apa. Tapi kan kita satu tujuan. Apa? Berbuat baik, membantu yang miskin, mengentaskan kemiskinan, mengusahakan perdamaian. Hal itu yang dibesar-besarkan oleh mereka. Kita beda agama enggak apa-apa. Anda Kristen, kami Muslim, enggak apa-apa. Kan kita satu tujuan, satu kalimat. Apa? Ayo kita ini. Menolong fakir, menolong miskin, menolong yang membutuhkan. Nah, ini kembali. Itu tidak ada gunanya ketika milah tidak sah. Maka di atas segala-galanya apa? Tauhid. Tauhid. Ini di atas segala-galanya. Aqidah sahihah. Ketika ini benar, kabar. Ya, dia ada di Rasulullah SAW 13 tahun pertama. 13 tahun pertama. Mengajarkan tauhid. Aqidah sahihah. Menyamakan aqidah. Menyamakan keyakinan para sahabat siapa Allah, bagaimana sifat Allah, apa itu surga, apa itu neraka, bagaimana sikap kita terhadap kehidupan ini dan seterusnya, itu diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun pertama. Ah, setelah itu baru ada syariat, baru hal-hal lain. Ya, maka yang terpenting dari semuanya adalah wujub tahsinil awtar wasilbar tamsu suwa, wajibnya menghancurkan berhala, ya, apapun yang berupa berhala yang disembah, mungkin patung, mungkin salib, mungkin pohon, mungkin apapun yang disembah, ya, al awtar, lebih-lebih al simsal yaitu patung. Patung ini lebih khusus. Maka patung disembah, tidak disembah, harus dihancurkan. Bagaimana gambar, gambar manusia, gambar hewan, disembah, tidak disembah, habis. Ya, atau diinjak-injak, ya, ditiduri, di apa, diduduki. Jangan dipajang seperti berdeng misalnya. Maka berdeng arsyad yang bergambar manusia diturunkan atas perintah Nabi setelah kemudian dijadikan bantal, diduduki. Nah, berarti untuk diduduki boleh, yang tidak boleh dipajang. Ya, maka ini pun dijadikan dalil oleh Syekh Al-Bani, bolehnya foto untuk tidak dibaca, dan itu ada kepentingan berugi seperti faktor ATP boleh, tentu tentu tidak dipajang, dipajang jangan. Ya, yeah. Orang mengatakan bodoh orang yang memajang foto, ya, yeah, foto anak kita, ya, yeah, bodoh. Nah, kita masih melihat yang asli jalan-jalan. Ini majang yang enggak bisa jalan-jalan, ya. Mendingan melihat yang asli saja, ya. Bisa lari-lari, bisa lari-lari, ya. Ngapain melihat pajangan fotonya, ya? Maka di lipat, ya. Bayanun li fadli Abi Bakr As-Siddiq wa Bilal wa annahuma min as-sabiqin al-awwalin. Keterangan tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, keutamaan Bilal, bahwa mereka berdua adalah termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Maka Nabi menjawab ketika ditanya, siapa yang bersamamu? Seorang budak dan seorang merdeka. Seorang merdeka seorang pemuda. Yang dimaksud Abu Bakar dan Bilal. Kemudian yabdulu adadul maqami 'inda ahli al-'ilmi fi waqti al-mihan wal fitan. Tidak berdiam diri bersama ahli ilmu di saat terjadi fitnah ujian. Ya, ini tidak apa-apa. Ya, karena apa? Menyelamatkan nyawa, menyelamatkan diri. Karena ahli ilmu ini sudah disorot, sedang mendapatkan pertentangan yang hebat dari masyarakat. Lalu murid-muridnya menjauh, ya, tidak mendekati, tidak mumpul-mumpul. Ini bagian dari siasat syar'iyah, boleh. Maka Nabi menyuruh Amr bin Abbasah untuk pulang saja. Ya, sudah pulang saja. Nanti kalau engkau dengar kami sudah menang, boleh engkau datang. Ya, seperti itu. Ini tidak tertutup kemungkinan hari ini. Jika seorang alim, seorang ulama mendapatkan satu fitnah, serangan, hujatan, makian, maka sembunyi-sembunyi. Kita datang kepada seorang alim itu sembunyi-sembunyi, agar tidak memancing reaksi masyarakat. Kan begitu. Istihbabu tabaati akhbari ahli al-ilmi والسؤال عن أحوالهم والإذمنان عليهم. Disukai terus memantau kabar ahli ilmu, keadaan ahli ilmu, keadaan seorang ulama, kabarnya bagaimana, ya, keadaannya bagaimana, terus kita pantau. Ini disukai, ya, bagaimana keadaan si fulan, sehat, lancar dakwahnya dan seterusnya. Disunahkan kita mengikuti, gitu ya. Bukan mengikuti perkembangan berita orang-orang fasik seperti orang hari ini, ya. Orang-orang fasik yang namanya masyhur, kita ikuti perkembangannya, sipulan-sipulan, nggak ada manfaatnya, ruginya banyak. Kita tidak tahu dunia mereka, enggak rugi sama sekali, malah membersihkan hati kita. Ketika kita tahu keadaan orang-orang fasik, semakin kotor hati kita. Ya, akan bersih hati kita ketika kita mengetahui keadaan para ulama, orang-orang alim, orang-orang saleh, bukan orang-orang fasik. Kemudian istihbabul musara'ati ila ahli al-Islam 'inda zawal al-mihan wal ibtila', walidzalika la yajuzu taqdiru zawal ahli al-kufri bil maqami baina dhahranayhim. Disukai untuk segera berkumpul dengan ahli al-Islam setelah fitnah hilang, ujian hilang. Berkumpul dengan ahlul Islam, berkumpul dengan kaum muslimin, jangan meramaikan syiarnya orang-orang kafir, negerinya orang-orang kafir. Maka lihat para sahabat, ya, yang dipimpin oleh Utsman bin Affan kembali dari Habasyah, ketika mendengar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah hijrah ke Madinah, sudah menang. Gitu. Gitu juga para sahabat yang lain. Tinggalkan negeri Kufah, karena yang terbaik berkumpul dengan sesama kaum muslimin. Gitu. Ketika terjadi huru-hara, boleh kita menyingkir. Sebagaimana sebagian sahabat menyingkir dari Mekah untuk menyelamatkan diri dari siksaan Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi ketika Nabi sudah menang, kembali kepada kaum muslimin, berkumpul dengan kaum muslimin, ini lebih aman, lebih nikmat, lebih leluasa untuk beribadah kepada Allah. Ini pun sekaligus dalil bahwa kita dilarang tinggal di negeri kafir. Jangan tinggal di Amerika, jangan tinggal di Jepang, jangan tinggal di negeri-negeri kafir kecuali dengan beberapa alasan yang sudah sering kita bahas, ya, sebagai utusan, berobat, mencari ilmu, ya, atau dakwah yang tidak bisa dihindari. Adapun alasan mencari ma'isyah, bekerja, ini tidak dibenarkan. InsyaAllah, kita tidak boleh berputus asa, kita dianjurkan bekerja di negeri muslim, berusaha di negeri muslim, tinggal. Adapun seminggu, setengah bulan mungkin, di Amerika, di Hong Kong, dan seterusnya, boleh. Karena itu bukan mungkin. Yang dilarang adalah mungkin. Tinggal bertahun-tahun di negeri kafir, ini dilarang, dan diancam oleh Nabi, inni bari'um minal muslim ya'isu bainal kafiri. Aku berlepas dari seorang muslim, aku berlepas diri dari seorang muslim yang hidup di tengah-tengah negeri kafir. Sulit bagi kita untuk sholat berjamaah, sulit bagi kita untuk memandangkan azan, sulit bagi kita untuk mendapatkan sholat mayat yang 40 orang, sulit. Apalagi 40 orang bertauhid, sulit. Yang muslim sedikit bisa dihitung. Bayan lil awqat allati tukrah fiha shalah. Keterangan tentang waktu-waktu yang tidak disukai salat, bahkan haram. Kapan? Wa hiya hina syuruqis syams. Ketika matahari sedang terbit. Waktu zawal. Ketika waktu zawal. Waktu zawal adalah matahari tepat di tengah-tengah. Yang dimaksud tengah-tengah adalah tengah-tengah antara timur dan barat, bukan tengah-tengah antara utara dan selatan. Yang ketiga, wahina taghrubus syams, ketika matahari sedang tenggelam. Barangkali ditambah dua lagi, saat-saat menjelang matahari terbit, saat-saat menjelang matahari tenggelam. Mungkin 3 menit, 4 menit sebelum matahari terbit, 3 menit, 4 menit, 5 menit sebelum matahari tenggelam, ini pun dilarang. Jadi bukan habis asar, keliru. Dilarang sholat sehabis sholat asar secara mutlak, keliru. Dilarang sholat sehabis sholat subuh secara mutlak, keliru. Ya, karena Nabi pernah sholat 4 rakaat setelah sholat. Selanjutnya, tahrimut tashabbuhi bil kuffar walau lam yaqsud al mutashabbihu dzalik. Haramnya bertasyabbuh mengikuti kebiasaan orang-orang kafir walaupun dia tidak berniat tasyabbuh. Niatnya apa? Salat. Dia tidak niat ikut-ikutan orang kafir. Kalau niat ikut-ikutan orang kafir kan ulang tahun, niup trompet malam tahun baru, merayakan Valentine dan seterusnya. Ini niat mau tasyabbuh. Ini niatnya bukan tasyabbuh, niatnya sholat. Tetapi ketika matahari sedang terbit, ketika matahari sedang tenggelam, ini tasyabbuh bil kufar. Karena orang-orang kufar, mereka menyembah setan, menyembah berhala di saat matahari sedang tenggelam, di saat matahari sedang terbit. Maka di saat itulah kita tidak boleh sholat. Walaupun niat kita sholat menyembah Allah, ikhlas karena Allah, tidak boleh. Haram. Ya. Dan kita mengambil dalil dari apa yang disabdakan oleh Nabi. Tidak boleh mengambil kenapa Nabi melarang. Gitu. Nabi menyuruh kita memanjangkan jenggot, merapikan kumis. Tidak perlu kita menanyakan kenapa Nabi menyuruh kita memanjangkan jenggot, merapikan kumis? Ya, bahwa itu biar tidak sama dengan orang Yahudi dan Nasrani, enggak pernah. Enggak pernah. Artinya, walaupun hari ini banyak orang Yahudi atau banyak orang Nasrani memanjangkan jenggot, merapikan kumis, itu bukan urusan kita. Urusan kita taat pada Nabi, kita disuruh memanjangkan jenggot, merapikan kumis. Ya. Ibrah di umum bila dilihat di khusus sebab bahwa memahami dalil itu dengan lapas, tidak dengan sebab-sebab kenapa dalil itu turun. Ya, ini faedah. Kemudian bayanun li fadlil wudu'i wa annahu mukaffirun lidzunub wal khataya. Keterangan tentang keutamaan berwudu, bahwa wudu ini bisa menghapuskan dosa-dosa dan bisa menghapuskan kesalahan. Ya. Wa hadza liman tawaddaa kama umira. Ini khusus bagi orang yang berwudu seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maka jika orang berwudu, wajahnya, pipinya masih kering misalnya, tidak sampai ke sikunya misalnya, maka tidak menghapuskan dosa, tidak menghilangkan kesalahan. Wudunya harus sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka wajib bagi kita mengetahui bagaimana sifat wudu Nabi, sifat salat Nabi, agar apa? Dosa-dosa kita diampuni. Jawaz tasabbuki minal muhaddisi min ghairi tuhmatin. Bolehnya bertasabbut, menanyakan ulang, menegaskan, bertanya untuk memantapkan kepada seorang muhaddits, dan bukan berarti menuduh, tidak menuduh, kamu bohong, tidak boleh. Tapi betulkah seperti itu? Ya, siapa yang mendengarkan? Betulkah aku dengar ini dari Rasulullah? Ini boleh, boleh. Bagaimana Abu Umamah menanyakan hal itu kepada Amr? Boleh. Kemudian kullama qala Umar Muslim wasta'ala rasuhu shayban wa rafa 'anhu yanbaghi an yazdada ihsanan wa ja'at 'amalan salihan. Setiap kali seorang muslim umurnya bertambah, ubannya bertambah tua, tulangnya melemah makin tua, maka selayaknya dia menambah kebaikan, menambah harapan, menambah amal soleh, menambah takut, dan seterusnya. Bukan malah sebaliknya. Yang terakhir, ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulluhum udulun thiqatun. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya adil, semuanya thiqah, maka tidak ada jarak bagi para sahabat. Tidak ada jarak itu hanya untuk setelah sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Sahabat semuanya adil. Jika sahabat mengucapkan qala Rasulullah, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasul bersabda, maka wajib diterima. Tidak boleh ditinjau sahabat ini apakah hafalannya kuat, apakah adil. Tidak. Selesai. Ada pengumuman sedikit, amalan dari keluarga Pak Jasa Birawa Alhamdulillah. Barangkali di antara antum ada yang punya piutang kepada beliau, mohon menghubungi keluarganya. Pada janji yang diucapkan pada antum, mohon menghubungi. Kemudian walillahilham, tanah yang kita cari selama ini sudah kita dapatkan, bahkan sebagiannya wakaf. Kami membuka bukan hanya antum yang punya banyak di luar sana lagi, tapi barangkali ada di antara antum yang hanya bisa mewakafkan tanah 1 meter atau 2 meter atau 3 meter, insyaallah terbuka. Kalau tidak salah 1 meter 75 ribu. Ini di luar yang wakaf. ya mungkin antum bisa mewakafkan tanah untuk pembangunan mahad ini 1 meter atau 2 meter ya. Insya Allah terbuka kesempatan itu. Ya. Hanya sayang kuponnya belum jadi. Nanti kalau sudah jadi besok insya Allah antum bisa mewakafkan mungkin 1 meter, mungkin 2 meter dan seterusnya sebagai tabungan untuk kita tidak tahu umur kita bagaimana pelajaran dari surat kita Desa Birawa yang malam Senin kemarin dia masih bersama kita taklim di majelis ini. Sekarang beliau sudah di tiang lahat ya. Kita tidak tahu ya. Tidak tertutup kemungkinan kita seperti beliau ya, kapan saja ya. Maka sebagaimana hadis yang sedang kita pelajari bisa disuruh mempersiapkan diri sebagaimana sabda Nabi SAW ketika selesai penguburan beliau mengatakan untuk saat-saat seperti inilah kalian bersiap untuk saat yang seperti ini. Selama ini kan kita siap tua, kita siap kalau punya anak, kita siap kalau punya cucu. Kata Nabi, persiapkan untuk hal seperti ini. Kita siap untuk dipanggil Allah Rabbul Alamin. Ya. Sallallahu.